Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab فتح المجيد syarah kitab التوحيد. Pembahasan kita masih menjelaskan hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan di perang Khaybar, sungguh akan aku berikan panji kepemimpinan esok hari kepada seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Begitu juga Allah dan Rasulnya mencintainya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kemenangan melalui kedua tangannya. Maka manusia pun berbincang-bincang di malam harinya siapa yang akan diberikan panji kepemimpinan tersebut. Sehingga ketika pagi harinya mereka segera menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semuanya berharap diberikan panji kepemimpinan tersebut. Bahkan Umar sampai mengatakan ma ahbabtul imarata ila yauma idin. Aku tidak menginginkan kepemimpinan kecuali pada hari itu. Ketika para sahabat berkumpul dan semuanya berharap diberikan panji kepemimpinan, Nabi SAW mengatakan Aina Ali ibnu Abi Talib? Di mana Ali bin Abi Talib? Yang dikhabarkan ketika itu Ali sedang sakit matanya. Maka Nabi SAW pun mengutus sahabatnya untuk membawa Ali bin Abi Talib. Ketika dibawakan Ali bin Abi Thalib ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludahi kedua matanya dan mendoakan kesembuhan pada kedua matanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kedua mata Ali bin Abi Thalib sembuh seakan-akan sebelumnya tidak sakit. Nah, pembahasan kita sampai di sini. Qauluhu wa basaqa bi fathis sad. Basaqa. Aytafala, maknanya meludahi. Qauluhu wa da'a lahu fa bara'a. Kemudian Nabi SAW mendoakannya. Da'a lahu, ini maknanya doa kebaikan. Kalau da'a alaihi, ini maknanya doa kejelekan. Yeah. Sehingga dalam hadis ketika menyebutkan tentang tiga amalan yang tidak akan terputus walaupun seorang telah meninggal dunia. Idza mata al-insan inqata 'amaluhu ila min salas, di antaranya adalah waladin salihin yad'u lahu. Anak yang saleh yang mendoakan kebaikan kepada orang tuanya. Da'a lahu. Maknanya doa kebaikan. Kalau da'a alaihi, maknanya doa kejelekan. Rasul mengatakan, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala awladikum. Maknanya janganlah engkau mendoakan kejelekan terhadap diri sendiri, dan janganlah engkau mendoakan kejelekan kepada anak-anak kalian. Ya, da'a alaih, doa kejelekan. Kalau da'a lahu, doa kebaikan. Fabara'a, maka Ali bin Abi Thalib pun sembuh. Huwa bi fathhi ra', dengan difathahkan ra'nya. Bara'a. Nah, ada juga yang diucapkan dengan dikasrohkan ro'nya, babari'a. Ya. Kalau lughah al-hijaziyin difathahkan ro'nya, babara'a. Adapun sa'il Arab, ya, kebanyakan Arab mengatakan babari'ah. Ini bisa dilihat dalam kitab lisan al-Arab. Huwa bi fathhi ra' wal hamzah. Difathahkan ra'nya dan hamzahnya, babara'ah. Ai'ufiya fil hali 'afiyatan kamilah. Maknanya disembuhkan seketika itu. Kesembuhan kamilah yang sempurna. Nah, ka'alam yakun bihi waja'un min robant. Seakan-akan tidak sakit mata sebelumnya. Ketika Nabi SAW meludahi Ali bin Abi Thalib pada matanya yang sakit, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, seketika itu sembuh. Langsung sembuh. Bahkan kesembuhan yang sempurna, seakan-akan tidak sakit mata sebelumnya. Wala da'fi basar, dan tidak lemah pandangannya. Nah, wa inda Tabrani, dalam riwayat Tabrani min hadis Ali, dari hadis Ali bin Abi Thalib, fama rabattu wala sada'tu mundu daf'in Nabi sallallahu alaihi wasallam ilayya ruwayah. Maka aku tidak sakit mata lagi dan juga tidak merasa pusing sejak Nabi SAW menyerahkan panji kepemimpinan kepadaku. Ini ayat min ayatillah. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan menunjukkan bahwasannya jasad Nabi SAW barokah. Ya. Tidak ada pada makhluk ini yang jasadnya barokah melainkan jasad Nabi. Nah, sehingga para sahabat mereka berebutan bekas wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan jasadnya Nabi barokah. Ya. Bahkan di antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Ummu Salamah, ada yang sengaja menyimpan rambut Nabi SAW. Ya. Digunakan sebagai alat untuk berobat. Nah, dikatakan jasadnya Nabi SAW, saya lagi barokah. Ya. Dan ini khusus bagi Nabi SAW, di antara khususiah Nabi SAW. Ya. Pikiran saya jasadnya barokah. Jadi kita tidak mengambil kesimpulan kalau yang sakit mata obatnya diludahi. Yeah. Misalkan teman kita sakit mata, kemudian kita sini obati, tak ludahi misalkan. Nah, bukan sembuh, tambah sakit matanya. Yeah. Ini khusus ya bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan jasadnya tadi barokah. Yeah. Sebagaimana kita sebutkan tentang berebutannya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun kebas lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak usah kita berebutan bekas wudunya. Ya. Apalagi berebutan bekas minumnya. Nah, atau berebutan ya, bekas-bekas yang dipakai oleh yang dianggap sebagai ulama, yang dianggap sebagai wali, ya, berebutan untuk mencium tangannya. Bahkan beributan mencium kakinya. Pikiran ini sekali lagi khusus ya bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pikirkan jasad Nabi barokah seperti sebutan tadi. Meludahi Ali yang dari sakit mata dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala sembuh dari sakit matanya, bahkan seakan-akan tidak sakit mata sebelumnya. Kesembuhan yang sempurna dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, wafi dalil ala syahadatain, dan di dalamnya merupakan dalil tentang syahadatain, dua kalimat syahadat. Qulu fa'atahu rayah. Ucapan dalam hadis tersebut, maka Nabi SAW memberikan rayah, ya, panji atau bendera kepemimpinan kepada Ali bin Abi Thalib. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala fihi al-iman bil qadar lihusuliha liman lam yas'a wa man'iha aman sa'a. Di dalamnya mengandung faedah iman terhadap takdir. Kenapa? Dikarenakan panji kepemimpinan tersebut didapatkan oleh orang yang tidak berusaha untuk mendapatkannya dan terhalang dari orang yang berusaha untuk mendapatkannya. Disebutkan dalam hadis tersebut, yeah, ketika Rasulullah SAW di sore harinya menjelang malam mengatakan, sungguh besok akan kami berikan bendera atau panji kepemimpinan kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, begitu juga Allah dan Rasulnya mencintainya, Allah berikan kemenangan melalui kedua tangan orang ini, para sahabat mereka semuanya berharap diberikan panji kepemimpinan tersebut. Bahkan ketika pagi hari mereka langsung mendatangi Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah SAW mencari orang yang tidak ada ketika itu. Yeah. Di mana Ali bin Abi Thalib, yang ketika itu Ali bin Abi Thalib sakit matanya. Yeah. Ini menunjukkan iman terhadap takdir. Yeah. Ternyata panji kemimpinan tersebut diberikan kepada orang yang lam yas'a, tidak berusaha seperti sahabat-sahabat yang lainnya. Ali sedang sakit matanya. Nah, sehingga tidak datang ketika itu. Ketika manusia semuanya datang, ya, atau para sahabat, sebagian banyak mereka, nah, pada pagi hari ini bersegera menemui Rasulullah SAW berharap diberikan panji kepemimpinan. Kalau Ali enggak ada. Nah, tapi dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berikan kepada Ali bin Abi Thalib, bahkan sampai ditanya di mana Ali bin Abi Thalib. Ketika dikatakan sakit matanya, Rasulullah memerintahkan untuk membawa Ali bin Abi Thalib ke hadapannya. Nah, sementara sahabat-sahabat yang lain, yang dari malam mereka sudah berbincang-bincang, kira-kira siapa yang akan diberikan panji kepemimpinan tersebut. Ketika pagi harinya mereka berlomba-lomba bersegera mendatangi Rasulullah SAW, ternyata Nabi tidak berikan kepada mereka. Nah, kadang-kadang kita pun jumpai demikian dalam kehidupan kita sehari-hari. Seseorang yang dia memaksimalkan misalkan usahanya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala berikan hasil yang maksimal justru kepada orang yang mungkin kurang dalam menempuh usahanya. Bisa jadi demikian. Ini takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jelas, kita diperintahkan untuk menempuh sebab-sebab mendapatkan apa yang kita inginkan. Kalau itu sebab-sebab yang mubah, apalagi sebab-sebab yang disunahkan, apalagi sebab-sebab yang sifatnya wajib, kita diperintahkan untuk menempuh dan menjalankannya. Adapun hasilnya serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berkaitan dengan iman terhadap takdir. Jadi Nabi mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Fa'idha asawbaka say'un fala taqul law anni fa'altu lakana kada wa kada walakin kul qaddarullah wa ma sya'a fa'al. Bersemangatlah melaksanakan perkara yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan janganlah engkau lemah. Jangan engkau malas. Apabila sesuatu menimpamu, janganlah engkau mengatakan, seandainya aku melakukan ini, niscaya hasilnya akan begini dan begitu. Akan tapi ucapkanlah, qaddarullah wa ma syaa'a fa'al. Ini adalah takdir Allah, apa yang Allah kehendaki, Allah melakukannya. Jangan berandai-andai. Fa innal law taftahu amala syaitan. Dikarenakan lau berandai-andai, ini membuka amalan-amalan syaitan. Kalau kita berandai-andai, ujung-ujungnya tidak menerima takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ujung-ujungnya kesal, murka, benci terhadap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan. Nah, sehingga kadang-kadang kita berusaha semaksimal mungkin, tapi ternyata hasilnya sesuai dengan harapan. Sekali lagi, ini berkaitan dengan iman terhadap takdir. Segala sesuatu telah ditakdirkan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi kita diperintahkan untuk menempuh sebab-sebab. Tatkala sebab-sebab telah ditempuh, maka serahkan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mendapatkan apa yang kita harapkan, alhamdulillah, karunia dan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau yang kita dapatkan sesuai dengan harapan, padahal kita telah bersungguh-sungguh, maka ucapkan, itu adalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita meyakini pasti ada hikmah di balik itu semuanya. Nah, wa fi anna fi'la al-asbab al-mubaha aw al-wajibah aw al-mustahabbah la yunafi at-tawakkul. Dan dari sini menunjukkan bahwasannya melakukan sebab-sebab, baik sebab-sebab yang mubah atau sebab-sebab yang wajib atau sebab-sebab yang sifatnya sunnah, tidak menafikan ketawakalan. Dalam hadis tadi, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ketika pagi harinya mereka segera menemui Rasulullah SAW dan mereka berharap diberikan panji kepemimpinan tersebut. Nah, lakukan sebab-sebabnya. Mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan melakukan sebab-sebab ini tidak menafikan tawakal. Ya. Tidak seperti bayangan sebagian orang-orang sufi bahwasan tawakal itu menyerahkan, menyandarkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tanpa menempuh sebab-sebab. Nah, ini pemahaman yang salah tentang tawakal. Ya. Ketika dia sakit, misalkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah yang menyembuhkan. Enggak usah pergi ke dokter. Enggak usah berobat. Ini tawakal yang sempurna menurut mereka. Ya. Dengan menyandarkan diri kepada Allah, Allah yang menyembuhkan. Ya. Cukup, tidak perlu menempuh sebab-sebab tadi. Ini pemahaman yang salah tentang tawakal. Nah, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala menyatakan at-tawakkul 'ala as-sabab syirkun wa at-tawakkul biduni as-sabab qadhun fi syari'ah. Tawakal kepada sebab ini kesyirikan. Tapi tawakal tanpa diiringi dengan sebab tercela dalam syariat. Yeah. Seseorang sakit misalkan, dia menempuh jalan yang disyariatkan dalam Islam berobat misalkan, pergi ke dokter berobat. Yeah. Kalau dia tawakalnya kepada dokter, nah dokter yang menyembuhkannya, yang jelas dia tawakalnya ke dokter, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya kesyirikan. Dikatakan tawakal adalah ibadah hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tawakal kepada selain Allah, tawakalnya ke dokter, tawakalnya ke obat misalkan, maka ini kesyirikan. Tapi kalau tawakal tanpa dengan sebab, tercela dalam syariat. Sakit parah, enggak mau berobat sama sekali. Yeah. Sudah tawakal aja kepada Allah, Allah yang menyembuhkan saya. Kalau waktunya sembuh, pasti Allah akan menyembuhkan saya. Kalau waktunya sakit, ya terus dalam keadaan sakit. Gak usah ke dokter, gak usah berobat. Yang semacam ini, qaduhun bis syariah, tercela dalam syariat. Kenapa? Dikarenakan banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang tawakal yang benar itu, tawakal yang diiringi dengan sebab. Nah, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Rasulullah mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqo tawakkuli, la razaqakum kama yurzaqut thoyr, taqdu himasan wa taruhu bilqanan." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, sebutkan. Tawakal yang sebenar-benarnya. Ya. Yeah. Kalau saya kalian tawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana burung diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan burung? Pagi hari pergi dalam keadaan lapar. Sore hari pulang dalam keadaan kenyang. Lihat, menempuh sebab-sebab untuk mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tidak diam di tempat, tidak terus bertengger di tempatnya. Tapi burung tadi pagi hari pergi dalam keadaan lapar. Yeah. Pulang dalam keadaan kenyang. Menempuh sebab-sebab mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah mengatakan ini adalah tawakal yang sebenar-benarnya. Dicontohkan dengan burung tadi. Sehingga tidak cukup bertawakal kepada Allah. Bertawakal kepada Allah sementara dia tidak melakukan sebab-sebabnya. Nah. Tawakal maknanya al-i'timad. Allah menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan manfaat atau menolak kemudharatan. Tapi kita jelaskan tadi harus disertai dengan sebab. Naam. Ya. Dan juga Allah mengajarkan supaya tawakal ini hendaklah disertai dengan sebab. Seperti Allah katakan wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit 'alaiki rutuban janiyyah. Naam. Allah perintahkan kepada Maryam yang ketika itu baru melahirkan. Ya, dalam keadaan lemah, ya baru melahirkan, pasca melahirkan. Ya. Allah katakan wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Wahai Maryam, goyangkan ya, pohon kurma tersebut. Ya, dalam keadaan baru melahirkan, Allah perintahkan untuk menggoyangkan pohon kurma yang besar. Niscaya akan berjatuhan kepadamu kurma-kurma yang matang. Padahal mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk tiba-tiba menjatuhkan buah-buah kurma tersebut. Mudah bagi Allah tinggal menjatuhkannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Maryam untuk menempuh sebab-sebab. Ya, dalam tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memerintahkan untuk menggoyangkan pohon kurma yang besar tersebut. Padahal kondisinya Maryam baru selesai melahirkan. Nah, ini pun menunjukkan tentang pentingnya menempuh sebab-sebab. Nah, qalu baqala unfud ala rislika bidomil fa ay imdi. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya ketika menyerahkan panji kepemimpinan kepada Ali bin Abi Thalib, unfud ala rislika. Ya, berjalanlah dengan tenang. Didomakan fa'nya. Unfud. Ay imdi. Maksudnya berjalanlah. Ala rislika. Wa risluka bikasri ro. Ya. Risluka dikasrohkan ro'nya. Wa sukun sin. Disukunkan sinnya. Ay ala rifkika min ghairi ajalah. Maksudnya berjalanlah dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Ya. Berjalan dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Nah, ini yang diperintahkan Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Ya. Berjalan dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Ya. Sering Nabi SAW menasihatkan supaya tenang. Seperti ketika melaksanakan salat berjamaah. Alaih alaika bisakinah. Hendaklah engkau tenang, tidak tergesa-gesa. Ya. Begitupun ketika Nabi SAW memerintahkan Ali dalam jihad pada perang Khaybar, unfud ala rislika, berjalanlah dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Hatta tanzila bisahatihim, sampai engkau tiba ya di halaman kampung mereka. Wasahatuhum fina'u ardihim wa huwa ma haulaha. Makna sahatuhum ini halaman perkampungan mereka. Ya, yaitu apa yang di sekitar mereka. Wa fil adab indal qital. Di dalamnya menunjukkan adab ketika berperang. Nah, adab ketika berperang. Dalam peperangan ada adab-adabnya. Ya. Para mujahidin hendaklah mengetahui adab-adab tersebut. Tidak serampangan dalam berperang. Ya. Ada adab-adabnya. Sampai Rasulullah menyebutkan siapa saja yang berhak untuk dibunuh. Dan siapa yang tidak berhak untuk dibunuh. Ya. Orang yang sudah tua tidak boleh dibunuh dalam peperangan. Ya. Begitu juga para wanita, anak-anak kecil. Bahkan Rasulullah mengatakan wala taqtulu asifan, kata Nabi SAW. Jangan kalian membunuh orang yang tidak ikut campur dalam perangan. Ya, asifan. Atau diistilahkan dengan masyarakat sivil. Ya. Walaupun mereka orang-orang kafir, tapi dalam perangan tidak boleh membunuh mereka. Ya, ini adab-adab yang harus diperhatikan ketika jihad fi sabilillah. Nah, ya. Bahkan Rasulullah pun mengatakan wala tumatsilu, ya, jangan memutilasi. Nah, ketika membunuh orang-orang kafir dalam peperangan, jangan dimutilasi. dicongkel matanya, ya, dipotong-potong tangannya, dicincang-cincang tangannya, kakinya, ya, atau diambil organ-organ tubuhnya, nah, hatinya, jantungnya, dan sebagainya. Tidak boleh demikian. Ya. Fil adab indal kita. Ya. Dan juga ketika berangkat ke medan perang, nah, unfud ala lislika, berangkatlah dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Wa tarkul ajal wa taish. Dan juga tidak tergesa-gesa, dan juga tidak membuat keributan-keributan yang tidak jelas. Nah, suara-suara yang tidak perlu. Ya. Wal aswat allati la hajata ilaiha. Tinggalkan suara-suara yang tidak ada keperluan padanya. Ya. Tapi suara-suara yang dibutuhkan untuk membangkitkan semangat seperti takbir dan sejenisnya, adalah suara-suara yang tidak perlu, tidak ada, tidak dibutuhkan, tinggalkan. Ya, ketika jihad dan juga tidak tergesa-gesa. Nah, dikatakan al-ajalah minasyaitan. Sifat tergesa-gesa itu dari syaitan. Ya, tetap harus dengan tenang ketika melaksanakan jihad. Wa fi amrul imam ummalahu bi rifqi min ghairi da'fin wa la intiqadi azimatin. Ya, di dalamnya manung faedah perintah imam kepada para pekerjanya. Ya. Untuk tenang. Tapi tenang ini tidak lemah. Ya. Dan tidak menghilangkan tekad yang kuat. Tenang bukan berarti dia santai, bukan berarti dia lemah. Tapi tenang di sini tidak tergesa-gesa dalam melakukannya. Penuh perhitungan. Nah, ta'anni, berhati-hati. Ya. Ini makna tenang di sini. Dan pemimpin hendaklah memerintahkan tadi kepada umatnya, ya, para pekerjanya atau yang diperintahkannya, nah, dengan tenang. Tapi sekali lagi min ghairi dha'fin, ya, tanpa lemah, ya, dan juga tidak mengurangi tekad. Nah, tetap bertekad kuat, ya. Tetap semangat, tapi dengan tenang. Kama yusiruhu qawluhu hatta tanzila bisahatihim. Sebagaimana ya, disyaratkan dalam hadis Nabi SAW tadi, ucapan Nabi, hatta tanzila bisahatihim. Unfud ala lislika, berjalanlah dengan tenang, hatta tanzila bisahatihim, sampai tiba di halaman kampung mereka. Nah, ya, tetap berjalan, tetap semangat, tidak lemah. Ya, tapi harus diiringi ketenangan. Jangan tergesa-gesa. Nah, qulu summa ad'uhum ila al-islam. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Ali, kemudian suruhlah mereka kepada Islam. Alladhi huwa ma'na syahadatu an la ilaha illallah, yang merupakan makna syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ya, ini makna Islam. Itu makna dari kalimat syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Wa in syi'ta qulta, ya. Kalau engkau berkehendak, engkau bisa mengatakan al-Islam syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Islam itu adalah syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa maqtadathu syahadatan. Dan ya, konsekuensi-konsekuensi dari dua kalimat syahadat tersebut masuk ke dalam cakupan Islam. Min ikhlasil ibadati lillahi wahdah, ya, berupa mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah saja. Wa ikhlasil ta'ati lahu wa rasuli sallallahu alaihi wasallam, dan mengikhlaskan ketaatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini makna al-mutaba'ah. Ya. Mengikhlaskan ketaatan hanya untuk Allah dan juga untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tidak beribadah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan juga di sini hasungan sebelum berjihad hendaklah menyeru orang-orang kafir terlebih dahulu kepada Islam, mengajak mereka kepada Islam. Kalau mereka menyatakan keislaman, berarti ya fakhallu sabilahum, biarkan mereka, tidak diperangi. Ya. Tapi kalau mereka menolak, ya, ada pilihan yang berikutnya. Bayar jizyah. Ya. Ketika mereka bersedia bayar jizyah, nah, berarti tidak diperangi. Mereka mendapatkan jaminan keamanan. Ya. Tapi ketika mereka menolak masuk Islam, menolak bayar jizyah, ya, maka terjadilah tadi al-qital, peperangan. Nah, ini diajarkan Nabi SAW sebelum melakukan peperangan, sehingga tidak serampangan. Jihad yang dilakukan Nabi SAW penuh dengan adab. Ya, penuh dengan kasih sayang. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.